pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Sabtu 9 Juni 2018, dibacakan Ilham. DPRA persoalkan jabatan Kepala Unit Layanan Pengadaan Aceh. KPU akui akan kewalahan jika terus-menerus ambil alih KIP Aceh. 658 desa di Aceh Utara belum ajukan APBG. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Komisi 1 DPRA mempersoalkan jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Unit Layanan Pengadaan atau ULP Pemerintah Aceh, Nizarli, yang dilantik Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada awal Mei lalu yang dinilai melanggar peraturan pemerintah tentang PNS. Komisi 1 DPRA bertemu Komisi Aparatur Sipil Negara dan Biro SDM Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi. Mereka mempertanyakan dan mencari kejelasan terhadap pengangkatan Nizarli sebagai Kepala Biro ULP Pemerintah Aceh. Kedatangan rombongan Komisi 1 DPRA disambut oleh Komisioner KASN Tasdik Kinanto. Ketua Komisi 1 DPRA Azhari Cage mengatakan Nizarli tidak mengantongi izin dari Rektor Unsyiah, seharusnya jika melamar dari instansi lain, sejak melamar atau paling kurang sebelum pelantikan sudah harus melampirkan izin tersebut. Tapi hal ini tidak ada sehingga melanggar peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Sementara itu Kamis lalu Gubernur Aceh meminta Rektor Unsyiah untuk segera memberikan izin kepada Nizarli untuk ditempatkan sebagai salah satu pejabat di lingkungan pemerintah Aceh. Saudara Lun, dalam pertemuan terpadu yang digelar di kantor PT Jasara Harja Persero Aceh Jumat kemarin yang dihadiri unsur Dinas Perhubungan, Ditlantas Polda Aceh, BNNP, dan Organda, Kepala PT Jasara Harja Aceh menjelaskan kriteria tentang siapa saja yang berhak mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Kepala Jasara Harja, Mulkan, mengatakan untuk mendapatkan santunan dari Jasara Harja, keluarga korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas harus cepat melapor kepada kepolisian lalu lintas terdekat dengan lokasi kecelakaan, sehingga polisi bisa segera mengeluarkan surat laporan polisi. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964, yang berhak mendapat santunan Jasara Harja ada dua kategori. Pertama, penumpang angkutan umum yang sah. Kedua, setiap orang yang ditabrak oleh kendaraan bermotor atau tabrakan antar dua kendaraan bermotor atau lebih. Sedangkan jumlah santunan yang harus diberikan Jasara Harja untuk korban meninggal Rp50 juta per jiwa dan untuk korban luka-luka sebagai biaya perawatan maksimum Rp20 juta. Mulkan juga mengatakan bahwa syarat-syarat dan siapa saja yang berhak mendapat santunan sudah disosialisasikan kepada masyarakat luas, namun terkadang masyarakat di pedesaan masih ada yang kurang paham. Saudara Lun, Komisi Pemilihan Umum RI mengaku akan kewalahan dan kesulitan jika terus-menerus mengambil alih kerja Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh. Apalagi belakangan ini kekosongan jabatan bukan hanya pada KIP Aceh, tetapi juga terjadi di kabupaten kota lainnya. Ketua KPU RI Arief Budiman saat menjamu Komisi 1 DPRA di Jakarta kemarin mengatakan, ketika terjadi kekosongan KIP Aceh atau KPU Provinsi di daerah lain, sudah seharusnya tugas KPU RI mengambil alih kerja-kerja KIP. Tapi tentu ini tidak mungkin terlalu lama, KPU mengaku akan kewalahan atau kesulitan jika terus-menerus mengambil alih KIP. Kepada Komisi 1 DPRA, Ketua KPU menyampaikan beberapa kendala yang mereka hadapi. Apabila beban kerja KIP Aceh ini akan dipanggul pihaknya dalam waktu lama, baik secara keuangan, kendala sumber daya manusia, dan juga terkendala akibat faktor geografis. Jika KIP Aceh diambil alih, lalu nanti ada KIP Kabupaten Kota yang kosong, juga tugas KPU mengambil alih KIP tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Badan Akreditasi Nasional BAN Aceh menargetkan dalam tahun 2018 ini bisa mengakreditasi 2.543 sekolah dan madrasah yang tersebar di 23 kabupaten kota di Tanah Rencong. Ketua Badan Akreditasi Nasional Aceh, Makmun Ibrahim, mengatakan, sesuai dengan dana yang tersedia lewat APBN dan Kanwil Kemenag Aceh, kuota sekolah atau madrasah yang bisa diakreditasi tahun ini seluruhnya hanya sebanyak 853 dibanding tahun 2017 lalu dengan total sekolah yang diakreditasi sebanyak 1.010 unit. Tahun ini justru menurun. Namun kata Makmun Ibrahim, dana APBN untuk sertifikasi ini justru meningkat menjadi 793 sekolah dibandingkan pada tahun 2017 lalu. Tahun 2017 lalu, selain dana APBN untuk 694 unit, juga didukung dengan APBA sebanyak 286 sekolah dan Kanwil Kemenag Aceh sebanyak 30 sekolah. Saudara Lun, sebanyak 658 desa di Kabupaten Aceh Utara belum menyampaikan APBG 2018 dan laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya sehingga belum bisa dicairkan dana desa. Di sisi lain, sampai saat ini Pemkab Aceh Utara sudah menyalurkan 25,4 miliar rupiah dana desa yang bersumber dari APBN untuk 192 gampung. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Aceh Utara, Muhammad Nasir, mengatakan semua pengajuan yang diterima sudah diproses dan selesai semua pencairannya. Karena itu diharapkan kepada desa yang belum mengajukan amprahan supaya dapat segera mempersiapkan APBG 2018 dan laporan realisasi tahun sebelumnya, sehingga pekan pertama setelah Lebaran sudah selesai. Dijelaskan di Muhammad Nasir, hingga kemarin BPKD belum ada penambahan desa yang mengajukan APBG. Jika memang sudah diajukan, meski tak bisa dicairkan Sabtu 9 Juni 2018, tapi dapat diproses pada pekan pertama kerja usai Lebaran. Sedangkan berkas yang masuk Kamis sudah diproses dan dicairkan. Saudara Lun, warga yang sedang bersiap-siap menantikan waktu berbuka puasa dikejutkan oleh kebakaran gudang penyimpanan alat bekas bangunan milik Zulkarnain di Jalan Daud Bereh nomor 7, samping Kriat Hotel Gampung Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, kemarin petang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, Muhammad Nurdin, menjelaskan rumah gudang penyimpanan milik Zulkarnain yang terbakar itu telah lama ditinggalkan pemiliknya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Berkat kesigapan petugas Dinas Pemadam Kebakaran, sekitar pukul 19 api berhasil dipadamkan. Muhammad Nurdin mengatakan kebakaran itu disebabkan oleh pembakaran sampah, tapi tidak ada yang tahu siapa yang membakar sampah, sehingga api menjalar dan membakar rumah gudang penyimpanan itu. Ia menyebutkan pada saat kebakaran itu pemilik gudang tidak berada di lokasi, karena dari beberapa sumber warga menjelaskan gudang itu telah beralih kepemilikannya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 9 Juni 2018. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.